Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu ma ba'an. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ya, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan karunia terbaik kepada kita bersama ya. Semoga kita bisa senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala ya memberikan kekuatan untuk kita terus belajar. Sebagaimana biasa, insya Allah kita akan bahas ya kajian kita tentang masalah tauhid, yang mana kita akan masuk di bab ke-11 ya. Pada bab 10 kemarin kita telah jelaskan ya, kita bacakan tentang berhubungan dengan berkorban ya, jadi menyembelih hewan korban ya, itu harus lillahi ta'ala ya, itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala ya. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang korban ya, walaupun itu seekor lalat, kalau itu tidak untuk lillahi taala pun itu perkara yang sangat dilarang di dalam Islam. Nah, bab ke-11 ini adalah bab yang masih meneruskan pembahasan bab 10 ya. Kalau di bab 11 ini adalah menjelaskan tentang menyembelih sudah lillahi taala ikhlas, maka ini juga tidak akan diterima oleh Allah sampai berhubungan dengan tempat penyembelihan itu ya. Jadi tempat penyembelihannya pun harus benar, tidak boleh di sembarang tempat. Ini saya kira masalah ini masalah yang saya kira banyak yang asing ya, dalam artian orang nyembelih hewan korban itu tidak di sembarang tempat ya, tidak boleh di sembarang tempat ya. Nanti kita akan coba jelaskan. Yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah ya, surat Taubah ataupun surat Bara'ah. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina takhadhu masjidan dirara wa kufra wa tafriqa bainal mu'minin wa irsadan liman haraballahu wa rasulahu min qabl. Wala yahlifunna in aradna illa al-husna wallahu yashhadu innahum lakadzibun." Ya. Allah berfirman, la takum fihi abada ya, la takum fihi abada ya. La masjidun usisa ala taqwa min awwali yaumin ahaqqa an taquma fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Walladzina takhadhu masjidan dirara, dan orang-orang yang menjadikan masjid dirar ya. Masjid dirar ini masjid yang dibangun oleh orang-orang munafikin sebelum Nabi dan pasukannya berangkat untuk perang Tabuk. Nah, jadi orang-orang munafikin ini bikin masjid namanya Masjid Dirar. Kenapa dikatakan Masjid Dirar? Dirar artinya itu madarat ya, masjid yang dibangun untuk tujuan madarat. Tujuannya bukan untuk kebaikan. Kenapa dikatakan Masjid Dirar? Karena apa? Karena di situ digunakan untuk kufran wa tafriqan bainal mu'minin wa irsadan liman haraballahu wa rasuluhu ya. Adalah masjid yang untuk ya kegiatan kekufuran, untuk memecah belah orang-orang beriman ya. Kemudian juga untuk memata-matai orang-orang yang berperang di jalan Allah ya. Kemudian juga untuk mematai Rasul sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi masjid ini sebenarnya digunakan untuk benteng pertahanan oleh orang-orang munafikin. Karena sebelum pembangunan, orang-orang munafikin ini mereka berkunjung ke Syam ya, ke Romawi. Pada saat tersebut mereka bertemu dengan Heraklius ya, mereka bernegosiasi dengan Heraklius. Intinya mereka ingin ya, mengajak Heraklius ini untuk memerangi kaum muslimin. Akhirnya apa? Sama Heraklius disanggupi, ya kami akan siapkan pasukan sebesar mungkin, kemudian tolong bangunkan tempat untuk pertahanan pasukan yang akan dikirim dari Syam. Nah, Nah, kalau di Madinah ini kok orang-orang munafikin langsung membangun tembok pertahanan, benteng pertahanan, ini kan pasti diketahui. Nah, maka untuk menipu kaum muslimin biar tidak terlihat itu benteng pertahanan, maka diwujudkan dalam bentuk masjid. Nah, jadi ceritanya begitu. Ya. Maka apa? Sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu berangkat ke Tabuk, Nabi sudah ditawarin oleh orang munafikin. Ya, ditawarin oleh orang munafikin bahwasanya ya, Nabi itu diajak, diundang untuk sholat di Masjid Dirar ini. Ya. Nah, kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sholat di Masjid Dirar ini kan, maka ini akan menghilangkan prasangka-prasangka orang-orang mukminin. Nabi saja kan sholat di situ. Nah, karena Nabi diundang untuk sholat kan pasti Nabi tidak mungkin menolak. Ya. Cuman beliau mengatakan inna ala safarin. Ya. Nabi bersabda, sesungguhnya saya, kami itu akan safar, yaitu adalah berangkat untuk perang Tabuk. Dan Nabi bersabda, seandainya nanti kami kembali, saya, kita akan sholat di masjid tersebut. Nah, ini Masjid Dirar. Cuman apa? Perjalanan ke Tabuk 15 hari, menginap di sana 6 hari, kemulang pulang lagi 15 hari. Ya, satu hari sebelum Nabi dan pasukan itu masuk Madinah sudah turun ayat ini. Ya, sudah turun ayat ini. Ya, jadi masjidnya digunakan untuk tafriqan bainal mu'minin, untuk memecah belah kaum mu'minin, wa irsa dan liman haraballah, untuk memata-matai, untuk mengintai orang-orang yang berperang, maksudnya pasukan dalam perang Tabuk ini. Ya. Kemudian apa? Wala yahlifuna in aradna illal husna, dan mereka itu bersumpah bahwasanya kami tidak membangun masjid ini kecuali untuk kebaikan. Biasa orang munafikin. Ya, orang munafikin mengatakan dalihnya adalah kebaikan. Tapi apa? Allah Subhanahu wa taala Maha melihat. Allah berfirman, wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Sungguh Allah itu bersaksi mereka adalah orang-orang pendusta itu. Nah, setelah itu Allah berfirman, la takum fihi abada. Jangan sekali-kali sholat di situ. Bukan hanya titik di situ, tapi apa? Jangan sekali-kali sholat di situ abada, selama-lamanya, sampai hari kiamat. Ya, sampai hari kiamat. Bahkan tanah yang dipakai untuk Masjid Dirar ini pun tidak boleh digunakan untuk ibadah. Sholat pun enggak boleh di situ. Karena Allah sudah mengatakan la takum fihi abada. Kalau abada itu hatta yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Maka pada saat Allah mengatakan sampai hari kiamat, ini menunjukkan ada sebuah tempat yang itu tidak boleh digunakan tempat ibadah selama-lamanya. Contohnya adalah bekas Masjid Dirar ini tidak boleh digunakan untuk ibadah selama-lamanya. Maka pada saat turun ayat ini, sehari sebelum pasukan kaum muslimin masuk Madinah, Nabi sudah mengutus beberapa sahabat untuk duluan mendatangi masjid ini dan dihancurkan, dibakar oleh pasukan kaum muslimin. Nah, jadi yang menjadi titik tekan di sini ataupun syahid di sini adalah la takum fihi abada. Jangan sekali-kali berdiri sholat di tempat tersebut selama-lamanya. Ya, selama lamanya. Apakah ini hanya berlaku untuk Masjid Dirar? Tidak. Namanya Al-Quran itu berlaku hukum sampai hari kiamat. Kalau ada masjid yang tujuan pendiriannya adalah untuk seperti ini, maka enggak boleh sholat di dalam masjid tersebut. Misalkan ada masjid dibangun kok orang lain enggak boleh sholat di situ untuk memperpecah apa, memecah belah kaum muslimin, timbul kekacauan di masyarakat, maka khawatir masjid ini juga termasuk Masjid Dirar ini. Jadi masjid yang tidak boleh digunakan untuk ibadah. Jadi intinya kalau di dalam hukum Islam kan memiliki segala sesuatu yang memiliki sifat sama, ya, maka ini masuk dalam kias, ya. Jadi memiliki sifat sama maka itu hukumnya sama, ya. Misalkan khamr pada zaman Nabi dengan bir bintang zaman sekarang misalkan memiliki sifat yang sama, memabukkan misalkan. Lah maka ini memiliki hukum yang sama pula, ya. Begitu juga walaupun masjid, ya, kalau itu didirikan untuk memecah belah kaum muslimin, ya, untuk menimbulkan madarat kepada umat, maka Allah katakan jangan sekali-kali sholat di masjid tersebut. Ya. Saya itu jadi kepikiran tentang misalkan masjid LDII itu, ya. Ya, kayaknya saya alhamdulillah belum pernah sholat di masjid LDII, ya. Tapi saya kira ini masjid yang dilarang juga, karena ini masjid untuk mecah belah, jadi enggak boleh orang sholat di situ. Padahal masjid ya itu siapapun boleh sholat selama dia muslim dan mendirikan sholat, tentu itu diperbolehkan untuk menjalankan sholat. Ya ini mungkin ada mirip-mirip kesamaan sifat ya, masjid yang seperti ini. Kemudian apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La masjidun usisa 'ala taqwa min awwali yawmin ahaqqu an taquma fihi." Dan masjid yang pertama dibangun di atas ketakwaan itu adalah lebih berhak untuk engkau salat di dalamnya. Ya. Sebagian ahli tafsir mengatakan masjid ini adalah masjid Quba. Ya, ini adalah masjid Quba. Ya. Maka masjid Quba ini Allah puji, ya. Masjid Quba ini adalah masjid yang dibangun di atas ketakwaan. Ini masjid pertama yang dibangun oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat beliau hijrah ke kota Madinah. Ini masjid Quba. Ya. Ya, bahkan Allah puji orang-orang yang di dalamnya, fihi rijalun yuhibbuna ayyatataharu. Di dalam masjid itu isinya orang-orang yang suka mensucikan diri. Ya, mensucikan diri. Ya, mensucikan diri ini bisa secara maknawi ataupun secara hisi. Orang-orangnya suka bersuci, berwudu, tetapi juga orang-orangnya suka membersihkan hati mereka, ya, dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka di dalam hadis tentang keutamaan Masjid Quba ini kan gitu ya, man yatawaddo fi baitihi, ya. Kemudian dhahaba ilal Quba fa shalla raqataini maka ka ajri umratin, ya. Kama qala al hadis, barang siapa yang salat apa berwudu di rumah kemudian berangkat ke Masjid Quba salat 2 rakaat di Masjid Quba maka pahalanya seperti umrah. Ya, keutamaannya Masjid Quba ini jadi maka kalau biasanya kalau rombongan haji umrah ya biasanya dianjurkan sebelum berangkat ke Quba berwudu dulu di rumah ya di hotel. Karena hadisnya begitu. Jadi barang siapa dari rumah sudah berwudu salat 2 rakaat maka pahalanya seperti orang melaksanakan umrah. Ini keutamaan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah memuji orang-orang yang ada di Masjid Quba itu adalah orang-orang yang suka membersihkan diri. Wallahu yuhibbul mutahhirin. Dan Allah suka kepada orang-orang yang membersihkan diri. Ya, orang-orang yang bersih itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, saya bacakan juga hadisnya dulu biar sekalian jelas ya. Yang seterusnya adalah hadis dari Thabit bin Abdahak. Ya, beliau seorang sahabat. Beliau menuturkan bahwasanya nadar rajulun ayyan haro ibilan bibuana. Ya. Fa sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fa qala. Ya. Jadi ada seorang yang datang kepada Nabi yang sahabat ini kemudian menyampaikan akan niatan nadarnya. Ya, beliau meniatkan untuk nazar yaitu menyembelih unta. Di mana penyembelihannya? Di Buana. Ya. Buana itu daerah dekat ini. Kalau jamaah dari Madinah mau ke Mekah itu sebelum masuk Mekah itu ada daerah Yanbu namanya. Ya, Yanbu itu sebelah kanan jalan kalau kita naik bis. Ya, itu daerah Yanbu situ yaitu Buana. Maka dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, hal fiha wasanun min awsanil jahiliyati yu'badu. Ya. Apakah di Buanah itu ada berhala dari berhala-berhala jahiliyah yang diibadai? Ya, jadi perhatikan, Nabi bersabda, apakah di tempat itu ada berhala-berhala jahiliyah yang dulu diibadai? Kira-kira pertanyaan Nabi ini bermanfaat tidak? Pasti bermanfaat. Dalam artian, kenapa ini dipertanyakan Nabi? Karena hukumnya penting. Ya. Jadi kalau di situ ada berhala dan ada ataupun tidak berhala itu memiliki hukum yang berbeda di situ. Maka disitulah kemudian Nabi bertanya, apakah di situ ada berhala ataupun bekas berhala yang dulu diibadai oleh orang-orang jahiliyah? Ya. Maka sahabat ini mengatakan, lah. Ya, ataupun mereka mengatakanlah tidak wahai Rasulullah, tidak ada berhala di situ. Ya. Kemudian Nabi bertanya lagi, fahal kana fiha aidun min a'yadihim? Ya. Apakah di Buana itu juga dulu pernah dijadikan perayaan-perayaan? Ya. Perayaan-perayaan orang-orang jahiliyah, orang-orang musyrikin. Ya. Qalu, maka para sahabat mengatakan, "La, tidak wahai Rasulullah." Ya, jadi tidak ada di situ. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi bersabda, "Aufin bin nadrika." Silahkan tunaikan nazarmu. Silahkan tunaikan nazarmu. Ya. Maka Kebalikannya, kalau di situ ada berhala ataupun dulu pernah di situ dijadikan tempat perayaan, pasti jawaban Nabi apa? Jangan, jangan sekali-kali nyembelih di buwana. Kalau ada bekas berhala yang dulu diibadai ataupun di situ tempat untuk perayaan, maka jangan sekali-kali menyembelih di situ. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Jadi, seperti juga dalam masjid ini, la takum fihi abada, selama-lamanya tidak diperbolehkan, ya. Walaupun apa? Walaupun niatannya ikhlas lillahi ta'ala. Walaupun niatannya ikhlas lillahi ta'ala. Jadi Allah bencinya kepada kemusyrikan sampai tempat yang dulu digunakan untuk kemusyrikan saja Allah benci itu. Ya, Allah tidak suka itu. Sampai Allah mengharamkan tempat itu untuk pelaksanaan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena ya, kebencian Allah kepada perbuatan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa innahu la wafa'a linadzin fi ma'siyatillah." Ya. Dan ketahuilah sesungguhnya tidak ada penunaian nazar untuk bermaksiat kepada Allah. Jadi gini, tidak ada penunaian nazar yang nazar itu untuk maksiat kepada Allah. Lah, termasuk maksiat kepada Allah adalah nazar penyembelian dengan ikhlas di tempat yang tidak bersih, yaitu tempat ada berhala ataupun tempat perayaan untuk orang-orang musyrikin ataupun orang-orang jahiliyah di situ. Jadi itu termasuk maksiat. Walaupun ikhlas, ya, walaupun ikhlas, tapi itu termasuk bagian dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wala fi ma la yamliku ibnu Adam." Tidak boleh juga nazar untuk segala sesuatu yang tidak dimiliki oleh manusia. Ya, misalkan orang bernazar, "Nanti kalau saya lulus, saya pakai uang kamu untuk syukuran," ya, misalkan. Ini enggak boleh. Ini jadi tidak boleh ada bernazar untuk sesuatu yang bukan miliknya. Ini enak sekali berdalil, saya kan nazar ini harus ditunaikan. Ya, nazar itu punya kamu, bukan punya orang lain. Maka Nabi mengatakan, wala fima la yamliku ibnu Adam. Tidak boleh orang bernazar untuk sesuatu yang bukan menjadi hak miliknya di situ. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, dari ayat dan hadis ini menunjukkan bahwasanya pelarangan di dalam Islam penggunaan tempat-tempat yang dulu untuk kemusyrikan dijadikan sebagai tempat-tempat ibadah. Ya, tempat-tempat ibadah itu tidak diperbolehkan. Ya, di Jogja misalkan ada tempat yang dulu, ya, misalkan untuk ngelarung, ya, di situ penyembelihan sapinya, ya, ataupun perayaan misalkan, kalau perayaan syuronya itu, ya, kalau perayaannya saja misalkan itu, saya kira itu belum sampai ke musyrik, mungkin baru bid'ah di situ. Tapi kalau di situ sudah masuk unsur kesyirikannya, barulah, kan gitu. Karena saya lihat perayaan Muharram satu syura itu tidak semua perayaannya itu musyrik, tidak, ya. Cuman kadang cuma dihukumi bid'ah saja. Nah, kalau yang dihukumi bid'ah saja maka itu belum, ya, hukumnya belum. Tapi kalau di situ perayaannya kok sudah mengandung unsur kesyirikan misalkan, ya, misalkan di situ ada apa namanya tadi penyembelihan sapi yang kemudian dilarungkan, ya, ataupun doa-doa kepada yang bau rekso laut kidul misalkan, nah, itu termasuk sudah dalam masalah kesyirikan. Lah, kalau kita tahu tempat itu digunakan untuk hal tersebut, maka itu hukumnya haram digunakan sebagai tempat ibadah. Nah, maka disinilah jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini termasuk perkara yang harus kita perhatikan. Ya, mengingat apa? Mengingat di kita banyak sekali tempat-tempat yang ya dihukumi seperti ini. Ya, kita sadar karena Indonesia ini kan bukan negara Islam dulunya, ya, negara Hindu-Buddha yang sangat identik dengan adat kebiasaan kesyirikan di situ. Jadi kita harus tahu. Karena Nabi mengatakan jahiliyah itu sebelum Islam, bahkan sebelum Islam, ya. Jadi kalau kita tahu di situ dulu perayaan untuk sebelum Islam, di situ ada terjadi prosesi kesyirikan, maka kalau kita sudah tahu maka tidak diperbolehkan, ya, tidak diperbolehkan. Ya. Maka dari ayat dan hadis yang disebutkan oleh penulis, ya, penulis coba mengambil faidah, ada 11 faidah yang disebutkan. Yang pertama adalah tafsiran firman Allah tersebut di atas, ya, tafsiran tentang tadi ya. Jadi Nabi bersabda la taqum fihi abada, jangan kamu sekali-kali sholat di dalam masjid tersebut. Lalu bagaimana kalau misalnya di kita ada masjid yang dibangun untuk seperti itu? Ya bagus kalau kita meniru sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dihancurkan saja masjidnya. Kalau tidak menimbulkan madarat yang lebih besar. Ya, kalau tidak menimbulkan madarat yang lebih besar, ya, karena sudah tidak bisa dipakai, kan tidak bisa dipakai untuk untuk salat. Ya dipakai aja untuk ladang misalkan. Karena tidak boleh untuk ibadah di sini. Kemudian yang kedua adalah kemaksiatan bisa membawa pengaruh ya di muka bumi, demikian halnya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi saya dulu terus terang saya bekerja sama dengan teman yang notabene-nya belajar agamanya lebih lama saya. Dia orang biasa gitu ya. Saya bicara-bicara dia, ayo kita cari tempat untuk usaha. Ternyata teman itu begitu hati-hati, tidak mau yang dekat dengan salon, dekat dengan tempat-tempat yang gelap. Gelap maksudnya tanda petik gitu ya. Kenapa? Karena ternyata memang begitu ya. Jadi kemaksiatan itu akan mempengaruhi lingkungan ya. Maka di dalam riwayat kan banyak. Jadi seandainya di suatu kampung itu ada sebuah perzinaan, maka itu azabnya bisa meliputi masyarakat kampung tersebut. Nah ini menunjukkan bahwasanya apa? Maksiat itu berpengaruh. Ya, maksiat itu berpengaruh. Ya, bukan hanya kepada pribadi orang yang melakukannya, juga kepada lingkungannya di situ. Ya, kepada lingkungannya. Maka kita hati-hati. Ya, maka Allah juga ingatkan ya, berhati-hatilah kalian. Jangan sampai ditimpakan musibah ya secara umum karena maksiat yang dilakukan oleh seseorang. Ya, karena apa? Maksiat itu memiliki pengaruh. Ya. Begitu juga ketaatan. Ya, begitu juga ketaatan. Ketaatan juga memiliki pengaruh kepada tempat dan lingkungannya itu. Kemudian yang ketiga adalah masalah yang masih meragukan hendaknya dikembalikan ya kepada masalah yang jelas untuk menghilangkan keraguan tersebut. Nah ini jadi diusahakan kita sebagai kaum muslimin itu seperti ini. Jadi sebelum kita melakukan ibadah yang kita belum yakin ataupun masih perlu penjelasan, maka ditanyakan dulu ya, ditanyakan dulu kepada orang yang kita anggap memahaminya. Karena sekarang yang banyak timbul kan begitu, sudah mengamalkan baru bertanya, Pak Ustadz kemarin saya begini begini boleh tidak? Ya, boleh tidak itu sudah dilakukan kan gitu ya. Jadi salahnya di situ. Jadi jangan dilakukan dulu baru ditanyakan. Seperti sahabat ini tanya dulu kepada Nabi. Ya, ya Rasulullah saya akan nazar, tempatnya di sini. Nabi jelaskan dulu begini begini. Baru nanti dilaksanakan. Ini Islam itu seperti itu. Ya, Islam itu seperti itu. Jadi kewajiban kita memahami dulu, kewajiban kita mengilmui baru mengamalkan. Ya, jangan salah kaprah. Jangan kita anggap oh ini kan baik. Ya, tidak semua yang kita anggap baik itu dibenarkan di dalam syariat. Ya. Kemudian yang keempat, bila perlu seseorang mufti sebelum memberikan fatwanya yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk mendapatkan keterangan yang jelas. Nah, jadi saya teringat tentang tanda-tanda hari kiamat kan gitu, banyaknya a'imatul mudillin, banyak sekali imam-imam yang menyesatkan di situ. Ya. Saya pernah nonton TV, saya nggak tahu tempatnya di mana, ya, saya nggak punya TV jadi saya mampir di mana itu, kemudian ada pengajian ya, ini ustadzahnya masih di televisi itu masih itu, ustadzahnya ditanya oleh seorang laki-laki yang tinggal di Riyadh. Ya, jadi di pengajian ditelepon dari Riyadh. Jadi ustazah, ya. Saya ini di Riyadh kok salatnya aneh ya. Kok masa salat asar dibarengkan dengan salat duhur ya. Pada saat terjadi hujan, yaitu jamak karena hujan di situ. Jadi duhur dengan asar dikerjakan di waktu duhur. Kemudian ditanyakan kepada ustazah ini bagaimana hukumnya? Apakah saya harus ngulang salat lagi? Dia langsung katakan, "Iya, harus ngulang salat." Ya. Itu salah itu. Dan ustazah ini mengatakan beliau berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam firman yang apa? Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Itu jadi sesungguhnya salat itu adalah kewajiban yang sudah ditetapkan waktu-waktunya di situ. Wah, saya itu ya Allah ini kalau penceramahnya sudah seperti ini ya maka masyarakatnya jadi enggak pintar-pintar kan gitu. Bayangkan yang bertanya juga ya gobloknya minta ampun, sudah di Riyadh kok ya tanyanya di Indonesia kan gitu ya. Jadi beliau tinggal di Riyadh, Riyadhnya gudangnya ulama di situ ya. Kemudian ditanyakan, ya kebetulan yang ditanya orangnya seperti itu. Jadi suruh ngulang sholat itu, padahal jauh-jauh di Riyadh gitu ya. Nah ini, maka hendaknya kalau misalkan kita ditanya sesuatu tentang agama, perjelas ya, seperti Nabi perjelas itu, apakah di sana ada begini begini begini, biar apa, biar jawabannya itu tepat, biar jawabannya itu tepat ya, jangan mudah berfatwa di situ. Nah ini kehati-hatian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meneladankan kepada kita tentang kehati-hatian di dalam masalah hukum ini ya. Ini yang perlu kita juga belajar. Kemudian yang kelima adalah tidak dilarang menentukan suatu tempat tertentu untuk melaksanakan nazar ya, selama tempat itu bebas dari hal-hal yang dilarang. Misalkan nanti saya mau menikah ya, saya ingin ijab kabulnya di Grand Zamzam, boleh itu ya, Grand Zamzam ya di Mekah itu ya. Boleh. Jadi misalkan kita bernadar di tempat tertentu ya, mau melakukan ibadah di tempat tertentu boleh, selama tempat tersebut bebas dari perkara-perkara yang seperti ini yang diharamkan di dalam Islam. Misalkan nanti saya bernadar akan di tempat ini dan itu, maka itu adalah hukumnya diperbolehkan. Kemudian yang keenam, akan tetapi jika pernah salah satu dari berhala-berhala kaum jahiliyah ya, jika pernah ada ya di situ salah satu dari berhala-berhala jahiliyah ya, meskipun sudah tidak ada lagi, maka dilarang melaksanakan nazar di tempat tersebut. Jadi kalau sudah, ataupun mungkin kita cuma tahunya dari kakek-kakek kita mengatakan dulu di situ tuh tempat begini ya, walaupun sekarang sudah tidak ada, itu pun tetap tidak boleh. Itu pun tetap tidak boleh. Bolehnya nanti kalau sudah terjadi kiamat baru boleh itu ya. Karena Allah sudah mengatakan la taqum fihi abada, selama-lamanya di situ. Jadi walaupun kita cuma tahu dari orang-orang tua kita bahwasanya tempat ini dulu begini-begini dan di situ mengandung unsur yang dilarang ini, maka kita tidak diperbolehkan melakukan ibadah di tempat tersebut. Kemudian yang ketujuh adalah, dan dilarang pula ya, melakukan nazar di suatu tempat jika tempat itu pernah dilaksanakan salah satu dari perayaan hari raya mereka, walaupun tidak bermaksud demikian. Jadi inilah uniknya Islam begitu. Jadi keikhlasan saja itu kadang tidak mencukupi dalam suatu ibadah. Ya, sudah ikhlas, kemudian miliknya sendiri, ya tempatnya ini, nah itu pun belum tentu itu bisa diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah memiliki syarat-syarat untuk menerima amal. Ya, jadi jangan kita yang menentukan sendiri ibadah tersebut. Ya, kita mengikuti aturan yang akan menerima ibadah kita, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedelapan, tidak boleh melaksanakan nazar di tempat tersebut karena nazar tersebut termasuk kategori nazar maksiat. Itu termasuk nazar maksiat. Lalu nazar seperti ini kalau kita tidak lakukan, maka kita cukup mengganti dengan kafaratul yamin, yaitu kita mengganti dengan kafarah sumpah. Ya, kafarah sumpah itu bisa. Jadi kalau misalnya kita bernazar kok nazar itu nazar maksiat, ya termasuk nazar maksiat. Ataupun kita bernazar yang tadi misalkan nazar bukan hak milik kita, maka kita batalkan nazar tersebut, kita cuman mengganti dengan kafaratul yamin, yaitu seperti kafarat orang bersumpah, yaitu memberi makan 10 orang fakir miskin ya, ataupun kita membelikan pakaian kepada mereka, atau yang ketiga adalah kita berpuasa 3 hari ya. Jadi ini untuk menggugurkan kafarat dari nazar yang kita lakukan. Kemudian yang kesembilan, harus dihindari perbuatan yang menyerupai kaum musyrikin dalam cara keagamaan dan perayaan hari-hari raya mereka, walaupun tidak bermaksud demikian. Ya. Maka salah satu kaidah syariat di dalam syariat Islam adalah syariat turun untuk menyelisihi syariat Ahlul Kitab ataupun orang-orang sebelumnya. Jadi kita lihat misalkan tentang kumis dan janggut ya, Nabi SAW bersabda rapikanlah ya apa, selisihilah orang-orang musyrikin ya, rapikanlah kumis kalian dan biarkan janggut kalian. Begitu juga ya pada saat puasa ataupun hari raya, pada saat orang Nasrani punya hari raya hari Ahad ya, orang Yahudi hari Sabtu, umat Islam hari Jumat. tidak boleh. Ya. Kemudian juga puasa Asyura, ya, puasa Asyura. Pada saat Nabi SAW berpuasa pada tanggal 10, kemudian para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, itu kan harinya orang-orang Yahudi, ya, ataupun perayaannya orang-orang Yahudi. Ya, Nabi mengatakan, kalau umur saya panjang, saya akan berpuasa di tanggal 9 ataupun tanggal 11. Jadi kalau ada bentuk perbuatan yang itu termasuk ciri khas dari orang-orang musyrikin, maka kita tidak boleh mengikutinya. Ya, tidak boleh mengikutinya. Termasuk kemarin yang ramai, ya, misalkan 1 Januari. Ya, 1 Januari. Saya kaget sekali tadi saya dikirim SMS, ya, SMS di WhatsApp itu. Di Tribun kan gitu ya, luar biasa itu. Jadi penjualan kondom itu mengalahkan penjualan trompet gitu dia. Di koran itu. Nah, ini jadi sudah bid'ah tasyabbuh dengan kufar dan identiknya lah dengan maksiat di situ. Ya, naudzubillah. Jadi ya inilah siapa yang meramaikan 1 Januari ya umat Islam ya. Ya umat Islam itu yang jadi masalahan di situ. Padahal ini kan sangat dilarang di dalam Islam. Ya, kita tidak boleh ikut-ikutan dalam acara-acara yang seperti itu. Maka kemarin saya ya berdoa lah semoga hujan ya dari pagi sampai pagi kan gitu hujan. Tapi qadarullah ya. Ya, hujannya tidak terus-terusan. Jadi menyerupai orang-orang musyrikin adalah hukumnya haram ya. Jadi ini termasuk menyerupai yang walaupun tidak ada niatan. Ini yang berbeda untuk tasyabuh ataupun menyerupai orang-orang musyrikin itu tidak mesti harus niatannya untuk menyerupai. Jadi kalau perbuatan itu sudah terjadi tidak usah dilihat niatannya. Ya, kalau perbuatan sudah terjadi maka itu sudah hukumnya sama. Ya, pasal Nabi bersabda barang siapa yang menyerupai kaum maka bagian dari kaum tersebut maka dia ada niatan ataupun tidak ada niatan itu hukumnya sama sudah. Karena yang dikatakan menyerupai itu tampilannya sudah menyerupai. Enggak harus ditanya niatannya kan enggak. Maka orang kadang mengatakan yang penting hati saya kan tidak. Bukan masalah hatinya, itu perbuatannya sudah diharamkan di dalam Islam. Maka tidak diperbolehkan. Kemudian yang seterusnya adalah tidak boleh bernazar untuk melaksanakan sesuatu kemaksiatan. Jadi nazar untuk maksiat itu hukumnya tidak usah ditunaikan nazar tersebut. Kemudian yang terakhir adalah dan tidak boleh seseorang bernazar dalam hal yang tidak menjadi hak miliknya. Nah, jadi bernazar untuk segala sesuatu yang bukan hak miliknya. Ya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkumpul dengan nazar. Ya. Saya jelaskan sedikit ya, walaupun pekan depan akan kita bahas insyaallah. Nazar kalau saya melihat penjelasan para ulama, saya lebih memilih kepada pendapat hukumnya haram bernazar. Ya, jadi dengan melihat argumen-argumen yang disebutkan oleh para ulama, ya, termasuk diantaranya adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah beliau mengatakan hukum yang paling kuat dari nazar adalah haram. Nah, jadi tidak usah bernazar saja. Ya. Yang pertama apa? Karena nazar itu adalah mewajibkan sesuatu yang Allah tidak wajibkan. Ya, jadi kita mewajibkan untuk diri kita sesuatu yang Allah tidak wajibkan. Ya, maka ini yang jadi masalah. Ya. Ya, orang Allah saja tidak mewajibkan, ngapain kita mewajibkan kan untuk diri kita? Maka ini adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan. Kemudian yang kedua, nazar itu kalau tidak dilaksanakan itu berat. Ya. Sampai Allah Subhanahu wa taala berfirman yufuna bin nadrin wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Jadi tunaikan nazar-nazar kalian. Kalau tidak ditunaikan azabnya kemana-mana itu. Nah ini jadi kalau ada orang bernazar di satu kampung isinya cuma bilang ngomong saja mau nazar enggak pernah dilaksanakan itu syarruhu mustatira. Itu keburukannya itu kemana-mana itu. Jadi tetangganya juga ikut merasakan keburukan dari tidak dilaksanakannya nazar-nazar di situ. Ya. Kemudian kalau orang itu sudah bernazar itu sudah susah digugurkan. Ya. Dulu ada seorang yang bernazar kepada menyampaikan kepada Nabi dia akan berpuasa sampai dia mati. Ya. Kemudian Allah berikan umur yang sangat panjang, usianya sangat rentan, dia minta udzur kepada Nabi untuk tidak menunaikan puasanya. Nabi mengatakan tidak sampai mati pokoknya. Ya, karena sudah bilang sampai mati ya udah berhentinya kalau mati baru berhenti di situ. Nah maka ini berat ya. Jadi seseorang bernazar adalah orang yang mewajibkan sesuatu kepada dirinya yang Allah tidak wajibkan di situ. Kemudian Nabi bersabda, tidaklah bernadar kecuali orang yang bakhil. Ya, orang bakhil. Orang mau motong kambing saja, mau kesyukuran saja nunggu lulus dulu kan gitu ya. Ini kan orang bakhil. Jadi orang mau berbagi, ini nunggu lulus dulu misalkan. Maka Nabi bersabda, tidaklah orang yang bernadar kecuali adalah orang-orang yang bakhil. Orang-orang yang bakhil. Jadi ada celaan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini apa? Beberapa alasan yang saya itu lebih memilih pendapat yang mengatakan nadar itu adalah hukumnya haram. Jadi beratlah, beratnya. Ada sebagian mengatakan makruh dan ada sebagian yang mengatakan mubah. Ya, kalau saya yang ini saja, ya. Jadi tidak usah nadar-nadar. Kalau mau motong kambing ya enggak usah dinadarkan, dipotong saja kan gitu ya. Nah, itu menjadi sebuah amal kebaikan. Mungkin itu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedikit pembahasan kita tentang dilarangnya kita melaksanakan ibadah di tempat-tempat yang dulu pernah terjadi kesyirikan ataupun tempat perayaan orang-orang musyrikin ya. Allah alam bisawab, sambil menunggu datangnya salat Isya, mungkin kalau ada yang perlu ditanyakan silakan. Iya. Jadi masjid ya. Masjid yang maksudnya masjid kalau di sini yang masjid kanan jalan itu, Masjid Al-Muttaqun itu ya. Atau masjid mana? Oh, di dalam. Candinya, tapi masuk lingkungan candi. Kawasannya itu enggak boleh. Jadi enggak boleh sama sekali. Enggak boleh. Iya, sekarang jangan diulangi lagi. Enggak, kalau itu masuk dalam lingkungan yang dipagar, lingkungan candi, tempat wisata candi itu enggak boleh sama sekali. Jadi tidak boleh sholat di tempat tersebut. Jelas itu untuk kemusyrikan, itu orang-orang Buddha Hindu. Jadi tidak diperbolehkan. Kemudian tadi yang berkaitan dengan nadar, hukum nadar, ini saya katakan ini khilaf, terjadi perbedaan para ulama, ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan mubah. Tapi yang mengatakan wajib itu enggak ada. Enggak ada. Dan saya lebih memilih kepada pendapat yang haram dengan beberapa argumen tadi yang saya sebutkan di situ. Allah alam bisawab. Yang pertama tentang berkenaan dengan tempat, seandainya tempat itu dijadikan sebagai tempat bersama. Kalau saya melihat kalau itu masuk dalam satu lingkungan maka hukumnya tidak diperbolehkan. Jadi kalau kita masih mencari tempat lain itu masih memungkinkan, maka kita mencari tempat yang lain. Seperti dulu ini ada kisah asar dari Ibnu Umar sebenarnya ya, pada saat penaklukan terjadi ke Andalus ya, ke Syam yang dipenaklukan sudah ke negara-negara Kristen kan gitu. Kan Ibnu Umar beliau mengatakan ya, kalau memang itu gereja yang itu mau dijadikan tempat untuk ibadah maka hendaklah dicuci dulu, disiram dengan air. Itu seandainya apa? Sudah tidak ada tempat lagi. Seandainya sudah tidak ada tempat lagi. Dan beliau mengatakan lebih baik saya tetap sholat hujan-hujanan daripada sholat di bekas yang seperti itu. Jadi memang ya kalau kita mengacu kepada ayat saja sebenarnya sudah cukup. Jadi kalau itu masuk dalam sebuah lingkungan yang satu lingkungan yang betul-betul untuk terjadi kesyirikan, maka la takum fihi abadah. Jangan selama-lamanya melakukan ibadah di tempat tersebut. Yang kedua yang berkaitan dengan nazar itu nazar yang bukan hak miliknya, jadi tidak usah ya. Ya. Itu kan bukan hak milik kan? Jadi tidak usah ya. Nabi mengatakan tidak ada penundaan nazar untuk sesuatu yang bukan miliknya. Ya. Allah alam bisawab. Monggo, Pak. Ya, jadi kalau untuk makam, setahu saya ini hukumnya agak berbeda ya, berbeda dengan ini. Apa? Berbeda dengan perayaan, perayaan ataupun berhala-berhala di situ. Yang kalau jelas kalau itu bekas berhala ataupun perayaan orang-orang musyrikin ini hukumnya haram. Tapi kalau makam adalah seperti penjelasan ulama yang menjelaskan la tusalli 'alal kubur, jangan sekali-kali kalian salat menghadap kubur di situ. Maka saya temukan di antara fatwa-fatwa ulama seandainya di situ ada masjid yang di situ ada makamnya, maka di antara saran para ulama adalah hendaknya kalau bisa itu memang makam-makam ini yang dipindahkan. Jadi makam-makam ini yang dipindahkan. Seperti misalkan kasus yang terjadi di masjid gede ya, masjid gede juga termasuknya gitu. Jadi ini adalah ada makamnya juga. Tapi sekarang sudah dipindah semua ke Karangkajen di situ. Jadi kalau ada makamnya Nabi tidak membolehkan ya. Jadi pendapat yang kuat Nabi bersabda la tusalli 'alal kubur, jangan kalian sholat menghadap kubur. Jadi kalau masjid itu yang di depan kuburan maksudnya menyatu ya, jadi kuburan itu menyatu dengan lingkungan masjid, nah, maka ini tidak boleh karena Nabi sudah mengatakan jangan sekali-kali sholat menghadap kuburan ya. Nah ini kalau kita lewat Pantura itu, ya bukan hanya Pantura, Jogja saja banyak itu ya. Ada makam-makam yang itu betul-betul menyatu dengan lingkungan masjid, tanahnya tanah masjid. Nah, maka yang seperti ini alternatifnya itu yang ya, yang makamnya yang dipindahkan. Ya, maka kalau makam ini sudah dipindahkan maka itu sudah tidak mengapa dan itu hukumnya diperbolehkan di situ. Jadi termasuk masjid kampus UGM yang dulu bekas makam, ya, makam itu kan sudah dipindahkan semua ya, dipindahkan semua bersih dan maka insya Allah itu tidak mengapa. Ya, mungkin begitu. Allah alam bisawab. Ada lagi silahkan. Ya, jadi yang pertama tentang di Masjidil Haram ya, Masjidil Haram dulu kan ada berhala-berhala di situ. Nah inilah kasusnya berbeda. Kalau di Masjidil Haram itu hukum asalnya tanah itu sudah suci, ya Masjidil Haramnya itu sudah menjadi tanah suci sendiri sebagai tempat peribadatan di situ. Barulah yang kedua berhala-berhala itu yang didatangkan ke tempat-tempat tersebut. Maka yang terjadi adalah berhala-berhala ini yang dibersihkan dari tanah yang suci ini, dari Masjidil Haram ini. Ini berbeda dengan Masjid Dirar. Masjid Dirar adalah memang asal muasal pembangunannya di atas tujuan untuk madarat di situ. Nah, jadi ini tidak ini. Kemudian yang kuncen misalkan, ya, pokoknya intinya, walaupun sebenarnya memang terjadi perbedaan para ulama ya tentang memahami hadis ini. Jadi Nabi bersabda, "La tusallil al kubur, jangan sekali-kali kalian sholat menghadap kuburan di situ." Ya, maka kalau secara tekstual ya. Kalau kita lihat masjid-masjid yang pada saat kita sholat itu di depannya ada makam, maka saya lebih memilih untuk tidak sholat di situ. Ya, kita memilih untuk tidak sholat di situ. Kecuali kalau kita sudah selesai sholat, baru kita tahu pada saat kita keluar, oh ternyata di situ makam-makam. Nah, yang seperti inilah, seperti pendapat Imam Syafi'i beliau mengatakan itu sholatnya tidak usah diganti, itu sudah sah. Tapi untuk sholat lagi tidak boleh. Ya, kalau kita sudah tahu sholat kita itu menghadap kuburan maka itu tidak diperbolehkan. Ya. Termasuk saya dulu pernah ke Masjid Agung Kendal itu ya. Jadi saya sholat di shof depan sendiri. Gua sambil sholat saya lihat lubang ternyata kuburan. Ya apa boleh buat? Ya saya sudah langsung batalkan sholatnya dan saya pergi di situ. Kalau di Pantura banyak sekali. Jadi makam itu disatukan dengan masjid. Ya. Jadi untuk lebih aman ya. Kita tidak usah sholat di masjid-masjid yang di depannya ada kuburan di situ. Ya, untuk lebih amannya di situ. Walaupun mungkin kalau nanti kita baca pendapat-pendapat para ulama ada khilaf di situ. Tapi Nabi sudah bersabda janganlah sholat menghadap kuburan di situ. Ya. Allah alam bisawab, ya karena waktu isya sudah masuk, ya kita cukupkan dulu. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.